Ya mas, satu pertanyaan non ya Pak Kiai yang saya hormati, saya mau bertanya. Saya bekerja di suatu perusahaan swasta di Jakarta sebagai sopir. Pada suatu hari saya kehabisan bensin buat motor saya. Saya ngambil bensin dari mobil yang saya bawa 5 liter. Bagaimana hukumnya? Korupsi teman tuh. Tuanan teman tuh. Kebel-kebel sama mobilnya dibawa. Yang kedua pertanyaan tentang kurban. Si A berkurban dan si B pun berkurban. Dagingnya yang kepunyaan si A dikasihkan ke si B, dan yang si B dikasihkan ke si A. Bagaimana tuh hukumnya? Ya mah pelit ngerana tuh. Nek naon korban atuh si A kos gitu mah tuh. Ojol bae tuh mah burung. Ain teman-teman nanawan ngadahar nu si A ngadahar boga si B ngadahar boga si A, ngan ulah dibebeja ka buta tangga be teman. Izin korban ongko dibawa ongko kunyana. Korban mah jadi geus milik fakir miskin kabehan, nu sugih geu masalah. Dan intinya fakir miskin. Jadi lamun kos kitu mah ngaranna tema ibadah oge hayang, ada harga daging nage hayang. Bari hayangna lain saya ti gede berenta bae. Teu bagus. Waalaikumsalam masalah tentang pengurusan rakik. Sagali deui aya istilah bahasa rakik atawa amat. Ye berlaku di negara anu baheula peperangan kemudian boga bolongan teu ditebus dijadikeun kaula, dijadikan abid, dijadikan amat, jadi budak belian, digade, diinjemkan dan lain sebagainya. Eta tiap kabeh milik sayidna, eta kudu diurus ku sayidna, dahar jenginumna pake na sakumaha kamari. Wajib ka seorang sayid nyukupan dahar nginumna jang sirokik termasuk pakaianana ulayak dipake ku si eta abid sana jan abidna buta wajib dikipayahan bae sana jan lumpus truk tetep bae wajib diurus lantaran eta hewan makhluk katengan. Lamun abid bae wajib diurusan ku malikna atuh komo anak mah wajib diurus ku indung bapakna. Kuarima ye terutama nu nyararandung geus teu ngarurusan anak. Nyandung jeung urang bojong boga anak dua dipegateun bapa nang geus teu ieung-ieungkeun bae ka indungna mah teu ieung-ieung ge tapi pan anakna mah darah daging manehanna wajib kudu dibiayaan. Kawin deui jeung urang belaraja boga anak deui dua dipegatkeun deui teu ditong-tong teu dibiayaan deui. Lumayan sedeng sakitu ge jang ngagejebur ka neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil. Tuh nya singa de nu mentik. Tanggung jawab bapa kanu jadi anak. Inggris jasanya nu anak terlantar tadi biayaan kuno jadi bapak anak diudag-udag ke di akhirat ku anak mana abah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani nek daun sia nyangan abah aing baheula jadi urusan ger di dunia tadi urusan tadi didik tadi beren apakah dek menta pertanggungan jawab ga abah mun abah boga aduh amal bagusnya dicokot kuaing aing ngumbung ka neraka hayang ka sorga kajen kena abah banyak gejebur ka neraka Masya Allah itulah di akhirat wajib diurus rokik wajib diurus amat kunu jadi sayyidna wari si Malik tedeken ngurus kanu jadi abidna sedengken imanu samapan terus bae dahar jeng inum jeng pake mah tah iya kulantaran tedeken merena pakah seorang sayyid kanu jadi abidna henteu kitu bae pan ieu teh sebuah negara aya RT-an aya RW-an aya lurahan aya camat aya bupati aya gubernur aya menteri sampai aya presiden maka turun tanganlah pemerintah di tempat eta untuk menangani soal kekipayahanan Kodi turun tangan setelah laporan seorang abid pagi Pak Kodi selamat pagi dari mana kamu saya Cikupa siapa nama saya nama Predi Predi Predi apa Predi? Ya tak kene lah. Ada apa? Saya adalah Abid. Oh, Abid sia ngaranna bagus amat. Abid pakai Predi segala. Mun gitu mah Mardawi pantas. Ini mah Predi budak kota ieu mah budak. Tah, ayo nang. Kula Abid Bapak Zaid jadi Zaid teh Sayyid kula kula geus silat teh dibere napakah dahar nginum pake geus teh dibere waena sakitu pan kula mah ieu Abid hayu digawe mah pan terus bae tapi teu pernah diperhatikeun dahar jeung nginumna jeung pakena maka kura laporan ka bapak sebagai pengurus coba tolong berikan hak saya segera kodi di kecamatan eta untuk menangani secara cepat sebab ieu urgen urusan dahar panggil Zaid ya kamu punya abid yang bernama Predi betul kenapa kamu terlantarkan kemah kenapa kamu biarkan tidak beri makan dan minum ya gak apa-apalah pak soalnya saya kesel sama dia kenapa keselnya keselnya main bola melulu pak aduh orengan dan jerona koski soal main bola soal lain itu adalah soal maksiat terhadap Tuhan dan terhadap sayidnya tapi urusan makanmu tetap harus kamu berikan hah taya kulantaran nyana tedaikan merek kodi kudu meneliti di mana ieu hartana ternyata begitu dicek aya warung aya sawah aya huma tah eta teu bisa dikitukeun bae dicek ku kodi mana nu bisa dijual yeuh jang ngabiayaan eta abid mending mun abidna hiji mun abidna boga 50 nu sugih mah boga abdi na 100, beladina 10, beladina 5. Pan eta teh perharina sabara duit. Namun boga abdi na 10, sapoe nanyana teh keur carita leutik beheulanan 20.000 sore jeung isuk 10.000 dahar. Eta teh geus jeung tempena ge jeung tempena deui. Eta keur 20 bae masa poe kali 10 berarti 200.000 per hari 200.000 jang abidna lamun 10 poe berarti 2 juta mun sabulan. Oh, berarti dijual. Ukodi liti mana nu bisa dijual? Apa warung, apa tanah? Itulah cara pengurusanana teu meunang diantepkeun bae. Wayabi'ul qadi fiha malahu. Wajib seorang qadi ngajual harta Zaid untuk membiayai makan dan minum Nabi. Masya Allah, masya Allah. Udah lamun ngadengekeun kitu mah rapi, jang terlantar. Jang terlantar, ieu teh sebuah negara. Ku ari mah boro-boro urusan abid. Aya pamajikanana bae geus salakina geus kabur geus 2-3 taun teu datang-datang sedengkeun ninggalkeun anak 5. Kaayaanana darurat, bebeja ka bapana cak bapana atuh aing geus panlieuk eueuh deuleu teu aya. Bebeja ka mitoanna sarua bae, salakina teu datang-datang. Pan aing dahar mah kudu terus bae, 5 anak keur sapoe 20.000 sakrua jeung tadi. Encan pamajikanana, mangkana buledeh awakna. Gerembul tak tepen tanggung jawab salakina salakina mau tidak mau datang ke KUA. Assalamualaikum ke KUA, jangan assalamualaikum, selamat pagi, ini negara demokrasi. Geus kabarat-baratan nih KUA teh, geus kabarat-baratan, ngada yang assalamualaikum teh alergi kudu. Good morning, bae. Masya Allah. Pagi gitu. Ini kantor. Ya, selamat pagi. Siapa kamu? Saya Sartina. Tadi Sarwiti laporan. Wali Sartina. Dari mana kamu? Saya Cikupa. Ada apa? Lapor, Pak. Bahwa saya telah ditinggal suami 3 tahun lamanya. Cerai apa tidak? Belum. Anak 5, Pak. Kemudian tidak ada kabar berita. Saya mah seneng kalau dia kawin lagi sama orang kaya. Malah ya tawain ukos gitu. Yang jelas mah saya ditinggal, kemudian butuh sehari-hari. Apakah saya dan anak saya? Nah ini tolong ditangani oleh Bapak. Sekian laporan saya. Tek-tek celi datang ka diuruskeun bage ku KUA. Tek-tek celi datang ka diuruskeun bage ku KUA. Tek-tek celi moal aya nu nguruskeun kos kitu. Moal cak aing moal-moal dengkeun ku sia. Bangun teu percaya sia ka aing. Tapi lamun laporan deuk nikahkeun mah terbayang 400-500 ribu. Tapi urusan nu kos kieu mah tah sah tah nu ngurus. Ieu teh panagara Indonesia tercinta. Aya RT-an, aya lurahan, aya camatan, aya bupatian. Bahkan gontok-gontokan ketika urang ngayakeun. Naon sia? Tapi mana pengurusanana? Berapa banyak di kecamatan Pasar Kemis wanita seperti eta? Berapa banyak yang lebih dahsyat dari eta? Berapa banyak di Jakarta wanita yang harus ditangani? Yang beliau itu adalah beliau. Perlu pertolongan yang betul-betul. Nah, ieu saha handeuk nulungan ana cenah aya bupatihan. Tapi teu kadeng eta sora bupatihna urusan nu kos kitu mah. Nah, ieu teh sebuah negara deuk kumaha ieu. Kaima kiai pandatang na ceurik, waalaikum, waalaikumsalam. Sia ceurik bae kunaon emang hayang dicandung tanah lain. Anak tujuh salaki kabur. Kaburnya dicarekan dan tentunya main SMS jeng ngora. Yuk, aju teu kuari geus aya 2 tahun teu balik-balik pan atuh pan kula ieu butuh dahar anak nya sakola nya dahar. Atuh lapor ka KUA. Ah, capek. Capek kalurah atuh. Ah, bobo kalurah. Capek jeung nanti. Ieu mah kumaha kiai bae? Ya tuh lamun dikawin atuh oh masalah. Iya. Urusan nu kos kararieu Masya Allah dicekupa sabaraha di belaraja sabaraha di cisoka sabaraha datang ka kesulitan. Tah iya. Ieu sebuah negara ieu teh ketika urang calon lurah gontok-gontokan, ketika urang pilkada kitu kene, ketika pilgub kitu kene datang ka kuari canang geus urusan pilgub teh. Tapi ieu tah urusan moal kebel deui bakal pilkada deui Tangerang, moal kebel deui bakal kitu pemilihan umum, moal eureun-eureun pemilihan deui pemilihan panrang dama nu tadi teh diurus-urus. Hayu coba. Nah, ieu negara Indonesia, mentek sakapeung mah kulah yang jadi presiden ye. Saminggu bae aing yang jadi presiden ye. Nek kumaha nek eta bae rangda ditit di Tayyatea anu terangku merapih di sebuah negara turun tangan kodi untuk menangani soal kekipayahan. Mana hartana? Ayo jual. Sabara duit ieu hartana dijual, ternyata ieu sawahna teh hargana 100.000 per meter. Sedangkan ayana sehektar, tekudu sehektar ya laku harima, setengah hektar baik, berarti setengah hektar teh lamun sameterna 100.000 sabara duitan. Mbak, cepet sih aja calo marin siya mah. Ya Allah, nah. Tenden di kantor, kasihnya nak, ceng, siya rombongan abid, jah. Tiap-tiap minggu ka dia aya duitna di dia ieu anu Sayid Aksia mun dibere sakaligus na ieu besi beak teu puguh lagu na ieu mah tiap minggu ka dia satu sia ka dia kuaing dibere per orang sesuai jeung kebutuhan dahar sia eta kadengena pangeunaheun ku urang negara bener-bener negara eta teh kos kitu teh eta ngeunaheun teu kadengen moal aya nu terlantar. Malah anu terlantar eta teh sebuah negara teh kos kitu geus puguh yatim piatu urang lamun neuleuh ti dieu ka Serang aya sabaraha hiji jelema di sisi nu teu make calana heuh edan deres mun lalaki mah aweh-aweh puguh aduh ini lalaki mah geus teh mah pemandangan anu geus teu aneh geus ya urang ge boga ieu aweh-aweh ya Allah. Oh, masalah teh budak bintang filmeun kajeun go kumaha. Ti dia ka Serang aya sabaraha tanggung jawab keluarga. Ketika keluarga teu bisa tanggung jawab pan pamarentah deui bae. Pan kamari dedesekan calon lurah, pan kamari dedesekan pilkada, pan kamari dedesekan pilgub, pan kamari pilpres nu edan ambualaya di handapeun jembatan di Jakarta. Esenya sang hitungna sabaraha meureun. Mana pengurusan anak? Ieu mah urang mah jelema leutik lah. Meratap urang teh eta teh sebuah negara kudu. Kula keur leumpang ka Amerika eueuh nu kitu. Berarti rapi. Sia jeung sarigeun ka aing teu percaya nya. Atuh emang aing geus teu ieu. Masya Allah. Tapi urang ngadenge kabar di Amerika geus rapi soal penanganan nu kos kitu, di Australia mah leuwih rapi batan Amerika, boro-boro nu edan sangkilang cangkang rokok bae ge sangkilang ta urut garoko teh urut korek api naon tangaranna pentolna pentol korek api aya bae ka handap ka deuleuh jelemana tangkep langsung eta di Australia. Di urang mah jalan teu anggeus. Aduh, di sisi nangis mararejak jasa. tejalan cai teh tejalan liwat camat cak camat tejalan teh cai sial amat tanggung jawab samat nyanana ge ngomong kitu sial tejalan cenah ye jalan atuh ai sial ngomong sial komo rayat kuduna ge camat turun dina mobil we wilayah saya. Oh, ieu wilayah itu tuh Nan Sukaharja salurahna. Anu, ngagerakeun urang teh ka dieu, pacamat nungguan kitu di dieu. Cepat kitu, nyaut ka dieu, pacamat nungguan. Gegeran nya nagarinya. Ieu wilayah anjeunnya, moh, marokon teu. Kalau udah jadi pentar rokok, alah eta mah uduh geus teh mah uduh. Geus dibere ka nya sabaraha cenah, yang sapak ka geus, eger naik mobil mah. Nah, rokok mah meunang, jalan mah moal beres. Da gas gitu tapi lamun ge mah ini wilayah bapak iya luar urang heh wayana kula moal berangkat ka kantor ka Tangerang aya perlu lamun ieu can diberesan ieu teh yeuh jore ka deuleuna teu lancar kumaha mun hujan deui acak-acakan hampur-hampur dipecat sia ku aing kitu kuduna eprak sakuluarna aing ge mencat sia deui papecat-pecat tungtung ieu negara teu beres garana lamun camat geus teu dihargai ku lurah. Lurah tuh menghargai kacamat, eta teh pan atasan jeung bawahan, tinggal tunggu tanggal mainnya hancur bae. Ieu sebuah negara ieu. Indonesia tercinta. Ibu Pertiwi. Ini sekoski jasa kadegena, kadeuleuna kumaha masyaallah. Aduh, aduh, aduh. Geus aya lamun jadi presiden, tunjuk bupatina, si anu petani ieu. Emang goran gitu, nyana mah ngeunaheun nyekel pacul mah lulu. Jadi bupati teh turun tangan ka jalan, siet siet siet siet siet siet siet siet siet. Ai tanda tangan teu bisa, ai macul bisa, teu jo, teu bagus ongko deui teh. Jadi capek ngomong mun carita di Indonesia mah ieu mah keur carita pengurusan sampai ka dieu saking menutupi hak ulah sampai keungkat terlantar boro-boro anak jeung pamajikan rakyat jeung pamarentahna cacakan abid budak belia nu hinana ge hinana deui sampai ka dieu penanganan ieu kan manusia teh masyaallah masyaallah jual ku kodi uruskeun rapih. Mendek lamun urang make negara Islam, make Al-Qur'an di awal urusan ubudiah, urusan muamalah, urusan munakahat jeung jinayat geus rapi dina Al-Qur'an dijabarkeun make hadis, nikmat ujianan. Tapi ieu kan urang mah kuari ieu demokrasi dipaksa ku Amerika teh HAM supaya lempak ngedidik anak, anak ditampiling, anak lapor, bapak dipenjara. Manya kos kitu negara. Gesese jasa, HAM dipaksakeun, dipaksa, dipaksa, dipaksa. Urang titah ngalaksanakeun HAM, padahal nu dibaca kurang jeung nu diuraikeun Al-Qur'an. Kemudian atuh hasilna dikeruk kunyana. Geus nyeri nage luar biasa teu meunang lempang agama teh sementara ketika urang ngaluhur-luhurkeun agama melalui maulidan jeung melalui rajaban Amerika nyeun PKS ngabidahkeun ka muludan moal lempang ujianna ka jeung kumaha ge aya hiji-hijina urang ngadengungkeun kitu naon ngaranna ngaran-ngaran Kangjeung Nabi bid'ah bid'ah nang Amerika teh melalui PKS bareng urang teh kerma di negara teh dipake Al-Qur'an teh aya ge urusan rakyat dibunuh ku PKS di bid'ah bid'ah de kumaha ni kumaha mantak untung bae di Tangerang mah alah sia ngabidah bid'ah tampiling sia ku aing teh nyaho aing meureunan mabur sia untung aya keneh jawara nu kos kitu salat mah henteu tapi nyarekan mah wani jawara tah bidah-bidah segala muludan sia. Guys, mabur sia kaditu. Anak saya sia, hah? Da deureus da aya jawara keneh teh mun teh kajeun teu salat ge jawara teh amankeun. Jang kos kitu atuh heulanan. Tuh, eta urang kadenge jawara kitu teh ngeunaheun ka hate kiai. Begitu aya nu muludan, kemudian aya PKS anu ngabidah-bidah turun jawara. Goblok sia, tolol. Mabur Matur sia, antepkeun kana muludan. Aing nyana mah salat ieu teh. Kan kadenge ngeunaheun deureus, tadeureus, tadeureus. Malah mah nya di muludan aja main gaple dungdungan. Leuwih ti bidah tamat tuh. Tapi haokna teh kadenge kurang. Tapi tetep berarti peduli nyana, peduli tah. Heus, ulah sok diganggu, muludan muludan bae, geus. Tuh. Ia orang dibunuh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Wari keur dibunuh di tekarasa. 10 tahun yang akan datang, urang na mararaot tinggal anak urang. Pinuh kupabidahan ngomongna. Ieu bidah itu bidah, ieu bidah itu bidah. Tungtung masaralat bagi henteu. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Begitu diteliti ku kodite hartana ternyata panggil Zaid. Ya Pak. Kamu merasa punya abid yang bernama Predi? Betul. Betulkah sesuai dengan laporan Predi bahwa kamu tidak pernah memberikan nafkah selama ini? Betul. Sampai kapan kamu ini mau menelantarkan abid? Wallahualam. Emang kenapa? Saya tidak punya apa-apa. Jangan-jangan untuk memberikan nafkah abid untuk saya sendiri juga susah. Oh, jadi kamu susah? Iya. Itu punya abid? Warisan, Pak. Oh iya, warisan. Nah, teliti tapi. Teliti ku abid, di mana alamat? Saya di Terep, Pak. Terep. Teliti kunyana Terep RT anu Kelurahan Mar Golkar. Iya, betul. Ini dia. Dele kunyana. Dang. Mana? Imah Zaid. Iya. Coba pembukuan. Nah, ternyata bener tebogaeun harta. Sawah eueuh geus beak dijual pake nyandung beak abuh. Warung gitu keneng tinggal sa imah-imahna doang nya laleutik mah berarti geus teu bogaeun harta jualin jangan napakahan abid sedengkeun boga abidna aya 5 na per hari 20.000 berarti lamun kali 5 2 kali 5 10 10 teh sabaraha ditu tah sabaraha ditu 10 tah ngalikeun neta. Jadi berarti aya nama saurangna 20.000 sedengkeun aya 5 2 kali 5 10. Seperti itu tak? 100.000. Eueuh jang merekna, eueuh jang merekna, eueuh jang jualeunana. Panggil euy Zaid. Zaid. Iya, Pak. Kamu yang punya abid yang bernama Predi dan kawan-kawan yang 5. Betul. Berapa lama kamu tidak memberikan nafkah? Lupa, Pak, udah lama, Pak. Ada bangsa 3-4 bulan lebih bisa, Pak. Kamu tidak tanggung jawab. Bukan tidak tanggung jawab, saya aja susah. Emang kamu gak kerja? Kerja di Cenglu kemarin saya di demo, berhenti lagi, Pak. Emang kenapa? Gak tahulah, jadi sekarang saya susah, Pak. Nah ini pertanggungjawaban tentang memberikan apakah kan harus. Ya terserah Bapak, mau bagaimana. Bila perlu saya juga jual aja, Pak. Geus parah jasa berarti ya, jualan eueuh. Tadengkeun dahar bapan kudu terus bae. Nah kumaha ieu solusi untuk supaya lancar? Amarahu bi bai'i au itaki. Tidak ada jalan lain kecuali ini abid harus kamu jual. Sebab ini kan membutuhkan makan dan minum. Jual. Enggak bisa, saya enggak tega sebab ini warisan. Menurut orang tua katanya warisan mah gak boleh dijual. Kata siapa? Sawah kan dijual. Iya sawah mah udah dijual. Ayo sawah warisan dijual ya abid. Teblon tebudak. Nah ini harus jual. Tidak dijual. Kalau kamu tidak mau menjual otomatis terakhir harus diperdekakan. Dua pilih. Satu, jual abid tersebut jangan sampai terlantar. Kalau tidak mau dijual, perdekakan, bebaskan supaya dia berkeliaran cari makan sendiri. Dipaksa teteh ku abid kos gitu teh, lamunnya nya cicing wae, wajib ditekan seorang malik, seorang sayid untuk menjual abidnya atau untuk dibebaskan. Pangeunaheun ka abidna ngeunaheun. ka sayidna ngeunaheun pamarentah di akhirat moal ditanya. Tayi coba ye lamun aya awewe geus 3 taun salakina teh datang-datang anakna ditinggalkeun 7 teh dibere napakah laporan ka kaua kudu make duit bae pan boro-boro jang duit eta puguh hutang ge di warung geus neretet bae. Geus de kumaha ieu penanganana ikan sebuah negara masyaallah penuh bagus mah cari suamina di mana. I negara kapanggi bae ku negara mah aya polisian aya intelan. Atuh neangan khusus intel jang supaya neangan nu salakina mabur. Heh, tak kasukeuna da eta intel naon eta. Aing mun jadi presiden bisa geus lah pokona mah. Tah, ye polisi khusus jang neangan salaki-salakina. Atuh kapanggi bae ya sapira negara Indonesia atuh. Alah, sapira di Indonesia, kabagi di Pulau Jawa ge ngan saukur 6 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat ditambah deui kuari Banten jeung Jakarta ngan 5 malah mah. Saeutik kita provinsi teh, per provinsi kan aya gubernuran, pangliangankeun ah ka kabupaten, aya bupatian, aya polisian. Kapangi, bareng keur mendem be di Brebes melak cabe. Bawang teh cabe. Anggian bawa ka Cikupang. Ed, eh, jadi mana baik kuari di Brebes pak? Pada tahun tilu, Asia di dia itu boga anak pemajikan boga pak. Pan ku siapa ditinggalkan gitu, bete tahu jawab. Tuhnya gitu bepa lah. Nanti yang mantap di Brebes, boga nungoran pak. Siapa nungoran di urusan dia nukolot, ngeslambeng pak lah. Tolol ya saya budakku. Yang gue udah dibunuh sama budaknya bos gitu. Ngehinakin kanu kolot dia. Waduh. Tah, iya iya. Kudu bener-bener ditangani iya. Tah, itu penanganan model kos gitu kudu jasa. Nah, dengan solusi Ed. Iya. Harta sia mana? Harta sia jangan apakahan anak pemajikan sia. Jangan baik ku bapak. Ternyata, nah mau tidak mau. Ndek dilanjutkan rumah tangga. Apakahan? Namun tidak dilanjutkan, tolak. Epak ngomong nak gua lemangan apakahan mual nolak ke mual teta pan blon teta pan blon mual gua lemangan apakahan mual ngan apakahan mual nyarean mual teta teta ulah datang ka dia doang tangan dipaksa tolak ngabe bebas bisi tolak mapan pemajikan nana bisa main ke gincu deh neangan deh sugan deh aya aki-aki nu pemajikan apa eh. Iya, tuh pan kulu saki ketotin laki toh tiap-tiap nuraga gaya nu mulung. Atuh iya geus ragak ti salaki nangke gaya aki-aki mulung gadinya. Ya moal nu ngora mah mulung nini-nini pasti nu kolot deui bae. Tah eta kos kitu jadi ngeunaheun aya jang ngumaha ka nagara teh nikmat. Jadi terasa hirup di nagara Indonesia geus ketika aya serangan dipertahankeun ku rakyat nagara aing, pengurus nage ku aing karasa. Ketika aing usul aing diuruskan deuk saha anu ngahancurkeun negara aing aing nu diharep memeh kodi aing heula kajeun aing mah hirup ge asal kodi paeh teh heula salah ngomong tante aing eta. Tah jadi tanggung jawab terhadap negara teh ngeunaheun ieu mah pemilu nu bakal datang ge rakyat hampir 70% geus karieu ngaromongna. Geus teh hararayang aing mah partai naon bae aing mah moal milih geus naon teh sebuah negara kos kitu. Teh hayang partai ieu partai itu jak kitu-kitu keneh bae nu ngurusan rakyat. Komo Golkar mah tamah buang kawarah jasa tolol na ge goblok na ge goblok na deui. Geus teh hayang aing mah kahareup mah P3 sarua bae PDI sarua bae sagala Nasdem sagala Hanura sagala tek-tek jeung bengekna PKB ku PKB na geus teh hayang. Sebab naon aing di pabrik nu nguruskeun aing di kantor kudu main sogok keneh bae aing kakarek ngeunaheun jasa digawe diturunkeun deui bae kumari aing milih tayang aing mah geus sabaraha persen masyarakat nu ngomong karari itu coba hayo coba berarti ieu nagara naon ieu nagara masyaallah tah supaya bangkit deh coba perbaiki supaya masyarakat merasakan ieulah negara Indonesia siap aing bertanggung jawab untuk memelihara negara aing. Aya urang mana bae nu asup ka dieu awas siapa aing tanggung jawabna gede terhadap negara lantaran nyana ngarasakeun hirup di negara diurus coba tah lamun geus kos kieu. Keisukan diangsongkeun ye, si Edit milih ye Partai Golkar. Hayang. Ieu bae tu PDI. Mau. Ieu bae tu P3. Jejedis. Ieu bae tu Partai Anyar ye teh hanura. Hanura tinggal hanura. Teh hayang. Ieu bae tu Nasdem. Nasdem deui. Si atuh beukeun teh hayang mah teu beukeunan naon. Aing mah geus diurus. Aing selama ieu ngurusannya na bae, aing teh diurusan. Tuh. Sabara persen masyarakat anu geus ngaromong karar itu. Aya anu dibere, ieu bae atuh aya mana Golkar. Teu hayang dibere duit. Teu hayang. Bere gede. Hayang. Bere deui. Siap. Tiku daun gas gara ridu di Indonesia. Masya Allah, negara pakai lelecehan, komo agama. Nihilah, dina harti yu, yaitu negara urang, agamana mayoritas Islam, jenteing, sanajan, make demokrasi ge, asal nurapih be, pugu presidena, pugu menterina, gubernur, bupati, rakyat, jeng bupati, jeng RT, na. Yang lurana abeh urang ngarasakeun bener-bener terasa urang hirup di sebuah negara lantaran aya pengurusna. Mudah-mudahan kaharep negara urang jadi jujur, jadi subur, jadi adil, jadi tentrem loh jinawi. Amin ya robbal. Jadi berarti dipaksa ku kodi titah dijual atau dimerdekakeun. Ya, selesaikan permasalahan. Paksa. Ya jual bae pak lah. Jual. Ya. 5. Berarti teh hijine ieu mun gede mah ya 2 juta pada dampak bodenya sudah harna geus budenya nu. Ya geus 2 juta nu ieu mah 1 juta 1 juta ge masalah geus. Jadi kali 5 atau dirut bae geus lah kabeh 1 juta setengah. Kali 5 sejuta setengah di root kali 5 seberada 7.500.000 ya guys dah ya beres jadi guys guys urusan yang guys dijual mah cakodit ya administrasi dong ongkos ngalir ngidul ya ayo 7.5 bagi 2 pan bagi 2 pak tapi mana nukula syarik ngerena seberada ya mai jenis-jenis 10.000 siap. Iyalah, orang lamun sebuah negara ngeunaheun diurus mantep aya aturan-aturanan. Yajburu amata wa la yardai waladiha Zaid seorang Malik boga amat ngaran Sarwiti amat tersebut tadina dipigawe ku Ki Zaid berarti status amat mustaulada lantaran eta Sarwiti ku ari boga anak ta ieu Zaid ngabogaan amat ngaran Sarwiti ku ari si Sarwiti boga anak hasil daripada jima jeung sayidna. Tak etatnya Zaid menang maksa Kasarwiti selaku indung nak nyusuan anak nak. Pan ari urang mah ya seorang suami ya tu menang maksa ke pemajikan. Tu menang maksa. Urang boga pemajikan. Pemajikan urang teh ya pemajikan urang. Kuari boga anak hasil jeng urang ya. Kuari pemajikan urang teh embungi nyusuan. Urang tu menang maksa. Lantaran eta mah susu nu pamajikan urang lain urang. Siapa sok seuri heran aing mah. Ulah asa nu sia eta, urang mah hak pake doang. Ai bogana. Ai bogana mah. Dengekeun dieu. Dengekeun dieu. Eta teh urang mah ngan saukur hak ngaragapan doang mun daek. Tapi susu nama tetep bae. Aing aja kumaha tuh ye. Aing jaba beneran kos kieu ieu mah surahna. Aduh. Ajar lalagan ku sianya lain. Balikan deui. Ye heran. Ngaji mah. Urang boga pamajikan, pamajikan boga anak, taeta susuna jeung caina nu pamajikan lain urang. Adapun endek diragapan mah ku urang bebas salakina tapi nu pamajikan tetep bae ketika pamajikanna embung nyusuan teu meunang dipaksa ku salakina lantaran hak nyusuan mah eta adalah hak pamajikan cak pamajikan, embung nyusuan terserah pamajikan, berarti susukeun ka batur, salakina wajib nu maya. Tuh, sakilang pamajikan ge ieu nu nyusuan, bebeja ka salakina. Ka, pan ieu susu-susu kula, anakna mah pan nu kakak. Heeh, cek nya teh. Anak lu mah anak kakak ieu, tapi ieu susu nu kula, caina nu kula, kuari diinumkeun ka anak kakak, berarti kula minta bayaran, ka. Meunang ta minta bayaran. Asana balik ngaji maren teu bayaran ye. Nu mantek gede jasa ganjaranana pamajikan Mang Yusuankeun bae ge ka anak urang teh geus sabaraha ganjaranana Masya Allah lain bantrak-bantrakeun. Geus pokona mah eueuh jangkar neraka bae awewe mah asal nurut ka salaki sorga. Sebab naon mang nyeuseuhkeun eta teang geus naon gar ganjaran mang nyangukeun ganjaran nyusuan anakna geus ganjaran bae tuh beda jeung amat ai amat mah amatna nu sayidna susuna ge nu sayidna anakna ge nu sayidna geus meunang dipaksa janu sayidna sia sariti nu aing susu sia ge nu aing cayna ge nu aing eta anak nu disusuan sia kusia nu aing paksa kusayidna susuan kusia mun teu daekeun doraka beda tuh amat jeung urang. Oh mendek menang kaki Zaid sebagai sayid baksa kasarwiti sebagai amatna ala irdoi waladiha maksa supaya nyusuan anakna bahkan wakaza geru gitu kene kos anak sorangan kos anak amat salian ti anak nak lamun eta sei susuna lewi tina nyusuan anak nak aya amat boga anak kemudiannya na nyusuan anak nak aya kene cai susu nak lewi kene pake nyusuan anak anu sejen tina naon. Misalna amatna ieu jangkung gede atawa kuru tapi ayeuna susuna mah gede jasa. Pokan sok aya jelema leutik ayeuna susuna mah gede. Buh wahara jasa. Koy urang Turki mah nya gede awaknya gede susu. Kira-kira nana eta bangsa lamun di perut masa letreun mah aya caina. Nah, ieu ku ari pake nyusuan anak na dipaksa. Anak nanggeus seubeuhun ge masih kene aya kene bae mancer ta meunang pake nyusuan anak tatanggana atau pake kuli nyusuan anu sejen. Oh aya tilu anakna dikulikeun ka nyana bude teman susuna subur subur masih kene opat anak ge masih kene ngegayot kene bae gede. Misalna henteu nanaon ta pake nyusuan anak anu sejen baik karena Allah maupun manehanana teh kuli mun leuwiin fadula anhu tu wafat bihi kublahul haulaini jeung deui meunang maksa sayidna kanu jadi amatna supaya disapih memeh 2 taun ilam yadurahu lamun teu ngabahayakeun. Cek Zaid na wit kadesia iya anak geus umur sabara 1 taun jabangonan geus bisa leumpang ieu kagarak 1 taun ge geus kieu bae na mah geus sapih bae sapih ta meunang ta memeh 2 taun si sayidna nitah nyapih ka amatna supaya disapih ilam yadurruhu lamun teu bakal ngabahayakeun ka budak jadi disapih ge mah jamun teu bahaya ieu budak bangunna jali ngir jasa. Ajung geus dahar ngadahar cau kamari geus dahar cau ambon beak tilu. Ambo poharam mah teu budak. Jadi geus teu disusuan ge ieu mah geus masalah, teh eta teu masalah. Atawa kuari barang geus sapih teh disapihi, barang disapih sapoe cerik bae 2 poe cerik bae padahal kakarek 1 taun kelantaran ditita ku sayidna disapih. Meunang saminggu leuleus awakna. Nah, barang dideuleut cak sayidna budak teu kuat teu nih disapih susuan deui meunang kana jadi sayidna irdoi nyusuan deui anakna badahuma sabada 2 taun boro-boro memeh 1 taun memeh 2 taun cangkilang geus 2 taun ge ilam yadruha lamun teu bakal ngabahayakeun ka indungna eta mah memeh 1 taun mah wajar ieu mah geus 2 taun geus 2 taun pan disapih barang disapih geus 2 taun teh pan aya budak anu embungeun disapih teh geus 2 taun ge embungeun curik bae ese jasa tama susuan deui sanajan 2 tahun 2 tahun setengah ge susuan bae Aya kerieu jelema di Garut teh daek disapi lantaran bungsu terus bae sakola SD ge masih nyusu keneh bae. Memes sakola atunya na nyusula ka indungna. Aduh sakola ka istirahat balik nyusu deui. Ke sakola deui kitu beneran ieu mah. Henteu bisa disapi henteu tamat SD nya na ka SMP nyusu keneh bae. SMP nyusu keneh bae. Istirahat SMP balik ya nama batur ma'arulin ya nama nyusu kenyol kenyol kenyol kenyol kenyol ke kasakol andai nyana eren-eren SMA bungsu mah bungsu bae tamang guys ente di atepe ku indungna guys sabodo sadaik nyana guys indungna guys nyahuan deh asal nyana datang guys muka bae guys ngebel deh tira datang ke SMA kakarak eren nyusu na. Eta mah eureun ku isin bae meureun geus kumisan ku ari mah tuh. Eta aya jelema ku dedeh-dedehna jeung kunyah nyana kana jadi anak sehingga datang ka SMP, SMA kakarek eureun nyusu. Nah ieu mah keur carita sana lamun teh mah bahaya geus 2 taun ge, geus 2 taun padahal mah tapi ieu teh ya begitu disapih bangun bahaya susukeun deui. Walil hurrati wallahu a'lam.